السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita telah membahas kemarin tentang permasalahan al-qadha, bagaimana mengqadha puasa. Dan pembahasan yang telah kita bahas kemarin adalah diantaranya, pertama, bahwa mengqadha puasa ini dikatakan kewajibannya adalah kewajiban yang muwassa, kewajiban yang luas, yang boleh dibayar kapan saja. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, sungguh aku memiliki hutang puasa dan aku tidak sempat membayarnya kecuali dalam bulan Syaban. Dan tidak ada batasan, tidak ada larangan dari Nabi, barang siapa begini kemudian ancamannya seperti ini, tidak ada. Sehingga dikatakan oleh para ulama, dan sudah kita bahas kemarin, bahwa bolehnya takhir ini secara mutlak ada alasan atau tidak ada alasan, ada udzur atau tidak ada udzur. Sehingga kalau masalah puasa ini atau qadha puasa ini adalah muwassa, waktunya luas, maka jangan dijadikan sebagai penghalang kita untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari atau kan di bulan Syawal, karena ini adalah perkara yang terbatas waktunya, yaitu pada bulan Syawal saja. Sedangkan membayar hutang puasa itu muwassa, hukumnya, kewajibannya adalah kewajiban yang luas, boleh ditunda walaupun tidak ada alasan. Sehingga jangan sampai yang sempit waktunya yaitu Syawal, kemudian kita katakan bahwa yang wajib lebih utama, kita mementingkan yang wajib, ternyata gak sempat puasa Syawal, padahal yang wajib bisa dikerjakan di bulan-bulan lainnya, sedangkan sunnah Syawal tidak bisa dikerjakan di bulan lainnya. Sehingga kalimat yang diucapkan itu sesungguhnya dari satu sisi hak, bahwa kewajiban lebih diutamakan daripada yang sunnah, tetapi itu dikala atau di dalam keadaan kedua-duanya bertentangan. Kalau saya kerjakan sunnah ini, maka yang wajib ini hilang. Kalau kita kerjakan yang wajib, yang sunnah ini hilang. Nah, kalau keadaan seperti ini, jelas kita harus mengerjakan yang wajib biar sunnah hilang, apa apa. Begitu. Jangan kita pentingkan sunnah, yang wajib hilang. Tetapi kalau yang wajib tidak hilang, masih bisa dikerjakan pada bulan-bulan berikutnya, ini jangan dijadikan permasalahan yang akhirnya dijadikan sebagai makan jadi syaitan, menjadi tipuan oleh syaitan untuk orang tidak mengerjakan sunnah Syawal. Kamu kan belum wajib-wajib, itu lebih utama. Jangan mengutamakan yang sunnah, mengalahkan yang wajib. Kalau punya utang, utang dulu yang dipentingkan. Akhirnya orang itu bingung memikirkan hal itu, utang puasanya pun tidak terbayar, belum terbayar, kemudian Syawalnya pun hilang. Ini khalifah bin a'azakumullah, yang kita ingatkan lagi apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kewajiban qadha puasa itu adalah kewajiban yang muwassa dan luas waktunya. Terus permasalahan lainnya, kalau dikatakan muwassa, tidak ada kemudian denda dengan kata lain atau dengan bahasa lain mereka pakainya kata fidyah. Jadi kalau ditundanya satu tahun lebih, maka membayar puasa dan ditambah fidyah. Kok harus menambah dengan sesuatu yang baru, ini apa dalilnya? Ini bahaya. Karena menambah sesuatu tanpa dalil namanya bid'ah. Siapa yang bilang kalau dia terlambat dari satu tahun, maka dia harus berpuasa dan ditambah dengan fidyah? Dua. Padahal dalam masalah puasa Ramadan, diajarkan barang siapa yang tidak mampu atau barang siapa yang uzur tidak bisa puasa Ramadan, silakan fa'iddatun min ayyamin ukhra, ada dalilnya. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengqadha karena orang ini adalah orang yang uzurnya terus menerus seperti sakit yang tidak diharapkan sembuh atau orang tua, maka diajarkan fidyah. Bagaimana dengan orang yang kemudian disuruh qadha dan juga disuruh membayar fidyah? Inilah yang sesungguhnya perlu dipertanyakan lagi, dari manakah dalilnya. Dan jangan mengerjakan sebelum mendengarkan dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah atau dari atsar-atsar para sahabat. Al-ilmu qabla qawlin wa amal. Ilmu dulu sebelum ucapan dan amalan. Jadi kita tidak disalahkan kalau kita tidak mengerjakan, karena belum ada ilmunya. Misalnya suatu saat ketahuan terus mereka mengatakan begini, berarti kan kemarin, tidak salah. Orang yang tidak beramal karena tidak ada dalil, itu tidak salah. Karena rufi'al qalam an jahlin. Yang apalagi para ulama yang menulis buku sifat saumin nabi, sifat puasa nabi, tidak berbicara masalah itu dari awal sampai akhirnya. Tidak berbicara masalah orang yang terlambat lebih dari satu tahun membayarnya, maka didenda, membayar dengan ditambah lagi fidyah. Qadha juga, fidyah juga, katanya demikian. Ini juga tidak ada. Karena sudah kita pahami hadis yang sahihnya menunjukkan bahwasanya pembayaran atau qadha, qadha puasa itu adalah kewajiban yang puasa. Kemudian ikhwan fillah a'azakumullah, hadis yang kemarin kita baca baru satu hadis, yaitu hadis dari yang dikatakan di sini, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyyu. Ada riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha shaum syahrin fa aqdiyahu anha. Ini pembahasan yang ketiga setelah dibahas tadi pertama, qadha itu waktunya luas. Yang kedua dibahas bahwa qadha itu tidak harus berturut-turut. Dan sekarang yang ketiga, bahwa qadha itu adalah bagi orang-orang yang mampu mengqadhanya. Adapun ketika dia tidak mampu, maka fidyah. Apalagi orang itu meninggal, maka walinya bukan memuasakan, tapi membayarkan fidyahnya. Adapun yang memuasakan itu adalah pada khusus puasa nadar. Dalilnya seperti yang kita baca barusan, yakni dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika datang seseorang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inna ummi mata, sesungguhnya ibuku meninggal, wa alaiha shaum syahrin, dan dia memiliki kewajiban puasa sebulan, fa aqdiyahu anha, apakah aku harus mengqadhanya untuknya? Qala na'am, fadainullahi ahaqqu an yaqdiya, sesungguhnya hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Ini di dalam riwayat Bukhari dengan lafaz yang kemarin ataupun dengan lafaz yang ini, lafaz yang pertama, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyyu, barang siapa yang mati dalam meninggalkan kewajiban puasa maka dipuasakan oleh walinya. Sedangkan hadis Ibnu Abbas mengatakan, kata Rasulullah SAW, bukankah hutang puasa, hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk dibayar? Sedangkan hutang harta saja orang yang meninggal harus dibayarkan oleh ahli warisnya, oleh walinya. Apalagi hutang kepada Allah, yaitu hutang puasa. Dalam dua lafaz tadi sama sekali tidak disebutkan bahwa itu adalah puasa Ramadan. Selalu dikatakan punya kewajiban puasa, punya kewajiban puasa, punya kewajiban puasa, punya keharusan puasa. Adapun yang sering disebut dengan hutang puasa Ramadan itu biasanya pada terjemahan. Biasanya terjemahan selalu mengatakan kalau sudah hutang puasa atau kewajiban puasa dalam kurung puasa Ramadan. Itu dari pemahaman dia. Sedangkan ternyata para ulama mengatakan bahwa itu kewajiban puasa nadar. Sebab kalau puasanya adalah puasa hutang Ramadan, kemudian orang itu tidak mampu, sudah ada hukum tersendiri yang hukumnya jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu fafidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Orang yang sakit tidak bisa bangun, disuruh dia untuk membayar fidyah, karena sudah tidak bisa puasa lagi dia, tidak bisa membayar lagi dia, sampai kemudian mati, ya tidak dibayarkan saja fidyahnya, selesai. Jadi untuk masalah Ramadan sudah ada aturan khusus dan kaidah khusus, yaitu barang siapa yang bisa mengqadanya, kalau diharapkan sembuh, maka ketika sembuh mengqada. Kalau ternyata tidak diharapkan sembuh, sakitnya parah dan dikhawatirkan dia ini tidak bakal sembuh, maka jizyah apa fidyah. Kalau dia meninggal sebelum membayar, sebelum sembuh atau sebelum bayar fidyah, maka kewajiban walinya hanya membayarkan fidyahnya. Juga kalau orang itu dalam keadaan sehat walafiat, dia punya utang puasa, belum sempat bayar, nanti saja bulan depan, dia kecelakaan, mati mendadak, berarti dia tidak sempat membayarnya, apakah bayar fidyah atau dipuasakan oleh walinya? Tetap fidyah, bukan dipuasakan oleh walinya. Kalau dikatakan dia mampu, ya mampu kemarin sebelum kecelakaan, setelah kecelakaan sakit yang tidak pernah akan sembuh, yaitu sakaratul maut dan kemudian mati. Maka yang demikian dianggap oleh para ulama bahwa itu adalah ketidakmampuan untuk berpuasa. Ketidakmampuan berpuasa, maka hukumnya dalam bulan Ramadan adalah fidyah. Inilah yang ditetapkan dalam bulan Ramadan. Sehingga bagaimana dengan hadis ini? Kok bertentangan? Tidak bertentangan. Karena hadis ini berbicara pada masalah kewajiban puasa. Ada kewajiban puasa selain kewajiban Ramadan, yaitu nazar. Kalau saya begini, sungguh aku bernazar kepada Allah bahwa aku akan berpuasa satu bulan penuh. Ternyata dia dalam keadaan mendapatkan apa yang dia inginkan dan kemudian dia akan puasa. Saya punya kewajiban puasa sebulan. Ternyata dia dalam keadaan meninggal. Sebelum meninggalnya dia kasih tahu walinya bahwa saya punya kewajiban puasa sebulan. Maka nanya tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan punya kewajiban puasa sebulan, bagaimana? Nah, untuk masalah nazar tidak ada aturan, barang siapa yang tidak bisa menepati nazarnya, maka fidyah, tidak ada. Sehingga Rasulullah mengatakan, bukankah hutangnya dia harus dibayar oleh walinya? Maka apalagi hutang puasa, maka wajib untuk dibayarkan. Bainullahi ahakku antahdi. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Maka inilah selesai ternyata ayat dan hadis ini tidak bertentangan pada kewajiban puasa Ramadan. Kalau ada hutang dan kemudian meninggal, maka dia dibayarkan fidyahnya oleh walinya. Sedangkan kalau puasa nadar, maka dipuasakan oleh walinya. Wa hadzal ahadits al-ammah sharihatun fi mashru'iyyati siyamil wali. Hadis-hadis umum tadi sharihatun, jelas, tegas menerangkan disyariatkannya puasa wali untuk si mayit. Jami'an wa siyam, pertama umum sifatnya. Tidak disebut Ramadan, tidak disebut nadar kan? Karena kalimatnya siyamu syahrin, puasa sebulan. Dia punya kewajiban puasa sebulan. Ini am. Tetapi berkata qala Syafi'iyyah wa dhahaba ilaihi Ibnu Hazm illa annaha anna hadhihi al-ahadith min al-'am al-maqsus. Hanya saja hadis umum ini telah dikhususkan dan tentunya fala yasumul waliyyu 'anil mayyit illa shaumun nadar. Maka tidak lagi dipuasakan untuk si mati oleh walinya kecuali pada puasa nadar. Dan faedah dalam faedah fiqhiyah, dalam usul fiqih adalah kalau ada am, hadis am, kemudian ada hadis khusus, maka yang am ini dibawa kepada yang khusus. La yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Jangan diamalkan secara umumnya kalau sudah datang pengkhususan. Sebagaimana hadis mutlak, jangan dikerjakan secara kemutlakannya kalau sudah ada hadis yang mengikatnya dengan qaid. Jangan hadis umum dipahami secara umum. Misalnya, sebagai contoh tentang kaidah ini. Bukankah ada hadis yang mengatakan salatul jama'ati afdal min salatil fajri bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sekian 20 sekian derajat. Ini hadis 'am, karena tidak disebutkan salat apa saja yang berjamaah. Pokoknya salat berjamaah afdal. Baik, kalau sekarang kamu mengerjakan hadis ini secara umum, qabliyahnya jamaah, ba'diyah itu jamaah. Loh, kenapa kamu berjamaah salat qabliyah, salat ba'diyah? Ini dalilnya. Pokoknya salat yang jamaah itu lebih afdal. Maka kita katakan bid'ah. Karena tidak dikerjakan oleh salat. Tidak dikerjakan oleh sahabat, tidak dikerjakan oleh tabi'in, tidak dikerjakan oleh tabi'in tabi'in. Kenapa? Karena ini hadis 'am. Jangan dikerjakan secara keumumannya kecuali setelah dijelaskan kekhususannya atau didetailkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijelaskan tentang masalah salat jamaah ini pada salat wajib dan kemudian salat tarawih yang salat diterangkan atau yang dicontohkan di zaman Nabi 3 hari dan kemudian dihidupkan kembali di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, bahwasanya ini sifatnya umum. Tapi kita harus lihat ternyata hadis itu dikhususkan yakni pada puasa nazar saja, bukan puasa Ramadan, bukan pula dikatakan puasa apa saja, tidak, tetapi hanya puasa nazar. Berkata Imam Ahmad sebagaimana datang dalam kitab Masailil Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Kata Abi Dawud, sami'tu Ahmad ibn Hanbal, aku mendengar Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, la yusamu 'anil mayyit illa fil nadhar. Tidak dipuasakan untuk si mati kecuali puasa nadhar. Abu Dawud bertanya pada gurunya, yakni Imam Ahmad, fasyahru Ramadan, bagaimana dengan bulan Ramadan? Qala yut'am anhu, memberi makan untuknya. Ini fidyah. Demikian kata beliau, tidak dipuasakan untuk si mati kecuali pada puasa nadar. Adapun pada Ramadan, yut'am anhu, memberi makan fidyah untuknya. Wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilayhi nafs, inilah yang hati ini tentram kepadanya. Wa yansyahu lahul fuad, yang hati ini melapang mendengarkan dalil-dalilnya. Wa yathlaj sadr, dan hati ini dingin. Wa yurajjihuhu fiqhud dalil, dan pendapat ini dirajihkan oleh fiqhid dalil, oleh pemahaman dalil-dalil tadi. Lianna fihi i'malan li jami'il ahadisil waridah, karena dengan merajihkan yang ini kita mengamalkan seluruh hadis-hadis yang tersebut dalam bab ini. Sebab kalau pendapat lain bisa jadi ada hadis yang tidak diterapkan. Kalau kita mengatakan orang mati walaupun puasanya puasa Ramadan, kita harus membayarnya, anaknya harus membayarnya walaupun puasa Ramadan, berarti kita tidak mengamalkan tentang fidyah. Dalam Al-Quran yang mengatakan barang siapa yang tidak mampu maka fidyah. Kalau kita mengatakan sebaliknya, fidyah dua-duanya walaupun nazar fidyah, berarti tidak mengamalkan hadis yang mengatakan walinya memuasakan itu. Berarti gimana? Berarti seperti apa yang dirajikan ini, yakni pada puasa nazar walinya memuasakan untuknya, ini dengan hadis-hadis tadi. Dan kalau puasa Ramadan, orang yang tidak mampu berpuasa fidyah, ini mengamalkan terhadap ayat, sehingga tidak ada pertentangan dan kita menerapkan semua dalil. Duna raddi ahad minha, tanpa menolak dalil satu dalil dari yang lainnya. Ma'al fahmi salim laha, dengan pemahaman yang benar terhadapnya. Wa khassatan al-awwal, khususnya tentang yang pertama. Falam tafham Aisyah radhiyallahu anha dzalikal itlaq asy-syamil. Aisyah tidak memahami ucapan Rasulullah itu adalah mutlak yang mencakup lisami Ramadan wa ghairihi, yang mencakup puasa Ramadan walaupun ataupun puasa lainnya. Tidak begitu pahamnya Aisyah. Bal dhahabat ilal it'ami, bahkan Aisyah mengerjakan dengan it'am, dengan memberi makan. Wahia riwayatuhu bidalil ma rawathu Amrah, dan ini riwayat dari Aisyah sebagaimana diriwayatkan dari Amrah dari Aisyah, anna ummaha matat wa 'alayha min Ramadan, bahwasanya ibunya meninggal, Amrah ini, dalam keadaan dia membawa utang puasa Ramadan, disebutkan Ramadan. Faqalat li Aisyah, maka berkata Amrah kepada Aisyah, aqdiyahu anha, wahai Aisyah, apakah aku membayarkan untuk ibuku? Qalat la, kata Aisyah, tidak. Bal tasaddaqi anha makana kulli yawmin nisfa sha'in. Tidak, bahkan bersedekahlah untuknya. Ini fidyah kan, berarti bersedekah untuknya. Makana kulli yawmin nisfa sha'. Setiap satu harinya setengah sha'. Dua hari, dua setengah sha', berarti satu sha'. Ya. Kalau tiga hari, satu setengah sha'. Kalau empat hari, dua sha', dan seterusnya. Setiap harinya nisfa sha'in. Dan nisfa sha'in ini berarti setengahnya zakat fitrah. Ya. Karena fitrah itu disebutkan sha'an min tamrin, sha'an min sya'irin, sha'an min aqtin, atau sha'an min zabibin. Satu sha' gandum atau satu sha' kismis atau satu sha' terigu atau satu sha' aqt, sejenis susu kering. Dan selalu sebutkan satu sha', satu sha', satu sha'. Sedangkan di sini dikatakan nisfa sha'in, setengah sha', berarti setengahnya zakat fitrah. Ala kulli miskinin, bagi setiap orang miskin. Hadis dari Aisyah ini atau athar dari Aisyah ini dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam Mushkilil Athar. Sedangkan tadi riwayat dari Aisyah yang mengatakan man ala man mata wa alaihi shaum shauma anhu waliyuh, barang siapa yang mati dan punya kewajiban puasa maka dipuasakan oleh walinya. Kata Aisyah, mengatakan Rasulullah bilang begitu. Terus datang orang, bagaimana ibu saya mati meninggal, apakah saya membayarkan utang puasanya, dia utang puasa Ramadan? Tidak, tapi sedekahlah setiap hari setengah shaum untuk ibunya. Artinya rawi lebih paham tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Dan Aisyah ketika mendengarkan ucapan Rasulullah seperti itu, tidak memahami kalau itu puasa Ramadan. Aisyah memahami kalau itu adalah puasa nadar, karena tidak disebutkan Ramadan. Dan beliau sudah tahu dengan dalil-dalil yang lebih jelas dalam Al-Quran, kalau orang tidak mampu puasa Ramadan, ketentuannya adalah fidyah. Nah, sehingga sudah ma'ruf di kalangan sahabat masalah itu. Sehingga ketika Nabi mengatakan shauma waliyuh, mereka semua paham kalau itu adalah bukan puasa Ramadan tapi puasa nadar, atau kewajiban puasa yang disebabkan karena nadar. Riwayat Aisyah ini dikeluarkan oleh At-Tahawi di dalam Mushkilil Athar, dan Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, dan lafad beliau, lafad Al-Muhalla, Ibn Hazm, dan dengan sanad yang sahih. Wa min al-muqarrari anna rawi al-hadis adra bi ma'na ma warwiyahu, dan sudah tetap di dalam kaidah lagi, kaidah fiqhiyah, bahwasanya rawi itu lebih mengerti tentang apa yang diriwayatkannya. Tadi diriwayatkan oleh Aisyah, dan Aisyah kemudian berpendapat seperti itu. Nah, ini rawinya lebih ngerti. Masa kamu yang mendengarkan dari Aisyah lebih ngerti dari Aisyah? Langsung perjumpaan itu dengan terlalu pede, langsung dikurung, ya mukamadah, bukan puasa. Terlalu berani. Padahal Rasulullah SAW hanya mengatakan kewajiban puasa. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya kewajiban puasa. Ada kewajiban yang selama Ramadan, dia karena merasa yakin kalau ini benar, dia tulis dengan jelas seakan-akan itu terjemahan. Padahal bukan terjemahan, tambahan, syarah, ta'lid, komentar, footnote, mestinya di bawah. Terus, ini penerjemah mesti. Ini dimasukkan ke atas seakan-akan terjemahan. Barang siapa yang mati dalam keadaan punya utang puasa Ramadan, maka sehingga akhirnya orang salah paham dan rata-rata salah pahamnya. Wa dhahaba ila hadha tafsili hablul ummah radhiyallahu anhu. Dan yang berpendapat dengan rincian seperti ini juga selain Aisyah juga hablul ummah. Hablul ummah ini julukannya bagi Ibn Abbas. Hablul ummah ini tintanya umat, karena ilmu itu dengan pena. Sedangkan Ibn Abbas ini tintanya, memang alim dan terkenal, didoakan oleh Rasulullah SAW dengan fiqh fid din. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam din dan ajarilah dia tafsir. Sehingga terkenal beliau dengan hablul ummah. Dan ini pun perawi hadis yang kedua. Hadis yang kedua tadi dari Ibn Abbas, yaitu yang Ibnu Abbas menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban puasa sebulan." Rasulullah menjawab, "Bagaimana? Apakah aku harus membayarnya? Mempuasakannya?" Dijawab, "Iya, karena hutang puasa atau hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bagaimana pendapatnya Ibnu Abbas? Qala Ibnu Abbas rahimahullah, "Idza marida ar-rajulu fi Ramadan." Kalau sakit seseorang di bulan Ramadan, "tsumma mata," kemudian meninggal, "walam yasum," dan dalam keadaan belum berpuasa, ya dikatakan fi Ramadan. "At'ama anhu," maka dibayarkan fidyah untuknya. "Lam yakun alaihi qadha," tidak ada bagi dia qadha. "Wa in kana alaihi nadhr," tapi kalau dia punya kewajiban puasa nadhr, "qadha anhu waliyu," maka dipuasakan oleh walinya. Enak kan kalau kembalinya kepada pemahaman salaf. Ibnu Abbas, Aisyah, bagaimana pahamnya terhadap hadis tadi? Selesai. Kalau saja umat ini dibimbing untuk memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, sebenarnya gamblang, jelas, ya. Jelas sekali apa yang dimaksudkan dengan hadis ini, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, dan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis tersebut. Jelas, karena para sahabat memahami dan mengamalkan di depan Rasul, sehingga kalau salah akan ditegur oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita berdakwah dan betul-betul menjadikan tujuan dakwah kita adalah mengembalikan mereka untuk memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Di antaranya ini, setelah mendengarkan ucapan Ibnu Abbas, ucapan Aisyah, jelas mana yang rajih, mana yang marjuh, itu jelas sekali. Mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau orang sakit dalam bulan Ramadan dan kemudian meninggal dalam keadaan belum berpuasa, maka dibayarkan fidyahnya. Tapi kalau meninggal dalam keadaan punya nadar puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Asar ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla juga dengan sanad yang sahih. Wa min al-ma'lumi anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma huwa rawi al-hadits tsani. Dan sudah diketahui pula bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah perawi dari hadis yang kedua tadi. Wa khasatan annahu rawa haditsan fihi nass. Apalagi khususnya beliau meriwayatkan satu hadis yang di dalamnya ada nass, ada keterangan yang jelas. Annal wali yasumu 'anil mayyit, bahwa wali boleh atau diperintahkan memuasakan untuk si mati. Puasa nadhar. Nah. Anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu istafta Rasulullah. Dalam riwayat lain dari Ibn Abbas bahwasanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa, istafta, meminta fatwa kepada Rasulullah SAW dengan kalimat, "Inna ummi matat wa 'alayha nadhar." Sesungguhnya ibuku meninggal. "Wa 'alayha nadhar." Perhatikan, "wa 'alayha nadhar," dan atasnya ada nadhar, puasa nadhar. "Aqdihi 'anha," apakah saya menunaikan nadhar itu untuknya? Maka dijawab dengan pertanyaan atau seperti tadi, "Iqdihi 'anha." "Iqdihi 'anha," tunaikanlah, qada'lah untuknya. Bahkan hadis ini akhrajahu syaikhani wa ghairihima, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Jelas sekali ternyata hadis-hadis tadi itu yang umum diterangkan ternyata maksudnya nazar. Jadi yang umum dibawa kepada yang khusus. Wa hadha at-tafsil muwafiq li qawa'id asy-syari'ah. Apa-apa yang pendapat tadi atau pendapat yang rinci tadi, kalau nazar begini, kalau Ramadan begini, itu cocok dengan kaidah-kaidah syariat. Wa usuliha, dan usulnya, kama waddahahu al-allamah Ibnu Qayyim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, wa zadahu tawdihan wa tahqiqa, dan ditambah lagi oleh beliau penjelasan dan pentahqiqan dalam kitabnya Tahdzib Sunan Abi Dawud, fa'alaika bihi fa'innahu muhim. Maka bacalah kitab tersebut karena itu adalah penting. Yang keempat, pembahasan yang keempat, waman mata wa alaihi shaumun nadhar wa sama anhu rijalun bi'adadil ayyami allati alaihi jaza. Dan barang siapa yang meninggal dan dia memiliki kewajiban puasa nadhar, maka kemudian dipuasakan oleh sekian orang. Ini permasalahan baru lagi. Boleh apa enggak boleh? Dijawab bahwa al-ajaza, yang demikian diperbolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan, in sama anhu 30 rajulan kullu wahidin yawman jaza. Kalau dia punya utang nazar 1 bulan, kemudian 30 orang dari walinya, dari keluarganya memuasakan bareng-bareng untuk dia, jadi 30 jumlahnya. Hadza juga jaza, dibolehkan. Ammal it'amu fa inna jami' Naam, ammal it'amu fa inna jama' fa in jama'a waliyuhu masakin bi 'adadil ayyam allati 'alayhi wa ashba'ahum jaza. Demikian pula fidyah, memberi makan. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian meninggal, maka wali-walinya kan harus membayarkan fidyah, bukan mempuasakan. Nah, boleh pula dengan mengumpulkan sekaligus 30 orang miskin dan kemudian diberi makan sekaligus, dikenyangkan mereka seluruhnya, sebagaimana apa yang sudah diriwayatkan atau yang dikisahkan dari riwayat Anas ibn Malik yang mengumpulkan 30 orang miskin dan kemudian dibikinkan ferid untuk mereka, wa ashba'ahum, dan mengenyangkan mereka seluruhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.